aku duga. Kalau di hatimu ada yang lain, baru aku tahu dari sahabatku kau jalin cinta lagi di sana. Mestinya tak perlu kau berdusta. Bila cintamu telah bercabang dua, katakanlah saja sejujur hatimu kalau memang kau sayang padaku. Ku tak mau andaikan nanti terjadi, aku hanya cabang cintamu yang layu. Lebih baik tutup cintaku di sini sebelum semua terlanjur terjadi. Bila cintamu telah bercabang dua, katakanlah saja sejujur hatimu kalau memang kau sayang padaku. Ku tak mau aku hanya cabang cintamu yang layu. Lebih baik tutup cintaku di sini sebelum semua terlanjur terjadi. Ku tak mau andaikan nanti terjadi, aku hanya cabang. Lebih baik tutup.